Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan pada tugas pokoknya untuk meneliti, menyidangkan, dan memutuskan perkara-perkara aturan hukum yang berlawanan dengan konstitusi. Di sisi lain, dalam web Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan atas hasil pemilihan umum dan tidak disebut secara spesifik tentang perselisihan dalam pemilihan kepala daerah. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas kondisi ini? Menurut saya namanya aja Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi artinya rujukan utamanya adalah konstitusi. Jadi apakah sebagai payung hukum paling tinggi konstitusi itu dijabarkan secara benar dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang di bawahnya sampai ke pres segala macam. Ini kan banyak sekali nih. Ini belum bicara, kalau menurut saya banyak sekali ketentuan atau substansi konstitusi itu yang tidak jalan loh dengan undang-undang NAD itu, Nanggroe Aceh Darussalam, undang-undang keistimewaan Jogja, undang otonomi khusus Papua, itu urusan itu aja belum beres gitu lah. Kalau menurut saya itu hanya beban tambahan bagi Mahkamah Konstitusi. Belum kasus misalnya kasus ada aja pada saat dilakukan MOU Helsinki itu kan banyak teman-teman ahli politik dan HI waktu itu yang memprotes ini adalah political misconduct dari pemerintah, karena pemerintah pusat harus berunding dengan kelompok yang diakui berstatus negara karena perundingannya di luar negeri kan gitu. Nah, itu saja sampai di mana prosesnya? Apakah dijabarkan dalam aturan-aturan yang tidak menyalahi konstitusi Undang-Undang Dasar 45 atau menyalahi gitu? Urusan itu saja untuk Mahkamah Konstitusi sudah tidak ringan gitu dengan 9 hakim. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.